Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita mulai lagi mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat 97 hari ini yang kita akan kaji, yaitu akan berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim." Artinya, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ayat ini adalah ayat yang sangat indah. Keindahan itu kita rasakan apabila kita meresapi makna dari apa yang sudah saya bacakan tadi, yaitu banyak sekali terjadi pada ayat ini kepada orang-orang sekarang ini atau kepada kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya banyak sekali orang-orang yang sudah ditegur Allah, sampai datang ayat demi ayat, sampai datang peringatan demi peringatan, sehingga nyatalah nanti pada akhirnya Allah akan tunjukkan azab yang sangat menyedihkan. Toh mereka juga tidak pernah mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Maka kalau kita merenungkan ayat ini, sebetulnya kita sangat mengkhawatirkan sekali. Kenapa kita sangat mengkhawatirkan? Karena firman Allah ini mesti akan terjadi dan pasti akan terjadi. Karena Allah apabila sudah berfirman, Allah apabila sudah menetapkan segala sesuatunya, tidak pernah yang tidak akan terjadi di dunia ini. Karena dunia ini adalah milik Allah, kita juga milik Allah, seluruhnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang dimulai dengan walau ja'athum, seandai kata ataupun seandainya atau meskipun datang kepada mereka ayat, keterangan demi keterangan, atau bukti-bukti yang nyata kekuasaan Allah yang telah Allah tunjukkan kepada mereka semuanya, hatta yarawul adzabal alim, sampai kepada azab yang paling amat menyedihkan. Kata hatta ini juga adalah pengertiannya tidak hanya diartikan sehingga ataupun hingga, tapi dia mempunyai batas antara walau ja'athum kullu ayatin dengan ya raul adzabal alim. Batas apa di sini? Batas datangnya betul-betul puncaknya azab Allah itu datang disebabkan mereka itu tidak pernah merasakan bahwasanya itu adalah teguran-teguran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sedikit saja kita merasakan kekurangan di dalam diri kita atau keresahan yang terjadi dalam diri kita, ini mesti ada sebabnya. Maka untuk menghilangkan itu semuanya, Allah telah memberikan jalan dan syariat kepada kita agar kita terhindar dari segala sesuatunya. Untuk itulah dengan ayat ini mudah-mudahan menjadikan diri kita untuk lebih mengingat Allah, bahwasanya apa yang sudah dijanjikan Allah itu mesti akan terjadi. Jangan sampai puncak dari azab Allah tunjukkan kepada kita sehingga kita sudah pada saatnya menjadi manusia yang tidak berguna disebabkan kematian itu sudah berada di ambang pintu kita. Maka kalau sudah terjadi sampai saat itu, maka tidak ada upaya, tidak ada guna upaya dan amalan kita selama ini, karena kita selama ini na'udzubillah mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Dahlan dan Ustaz Safiar, kita persilakan. Ya, alhamdulillah ayat 97 ini dari surat Yunus berkaitan dengan ayat yang sesudahnya, yaitu ayat 96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman. Bahkan sampai walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarul 'adzabal alim. meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di negara kita ini, begitu banyak cobaan-cobaan yang diberikan Allah, begitu banyak azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi masih juga banyak di antara manusia-manusia itu masih lalai dan lupa daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kita garis bawahi bahwa jangan sampai begitu Allah telah memberikan azab yang sangat pedih, telah menampakkan kepada kita berbagai macam kejadian, tetapi kita tidak mempergunakan akal pikiran kita untuk berpikir apa kejadian yang telah diberikan kepada kita, apa hikmahnya. Maka sesungguhnya jika kita melalaikan atau kita membiarkan, ya artinya dalam arti kita pura-pura tidak tahu dengan apa yang telah terjadi selama ini dalam kehidupan kita, yaitu peringatan Allah atau teguran Allah, maka juga kita masih dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga akan kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan sisaan azab yang sangat pedih. Akan tetapi jika teguran-teguran atau kejadian-kejadian yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah, maka sesungguhnya juga kita akan mendapat tempat yang abadi, yaitu surga Jannatul Naim. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga kita jangan sampai menjadikan perbuatan kita yang mana kita dapati dari perbuatan kita itu dalam sehari-hari adalah azab Allah. Azab Allah. Artinya, maka perbanyaklah dan jauhilah apa yang dilarang oleh Allah, dan perbanyaklah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan selama hidupnya di dunia, dia akan mendapat penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan api neraka, yaitu azab yang sangat pedih. Para pendengar yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang saya bisa dapat syarahkan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua agar kita itu selalu ihtiyati, selalu hati-hati dalam kehidupan kita. Boleh jadi kita pada saat sekarang ini tidak mendapat keteguran sama Allah. Kitalah ambil dengan perjalanan tsunami 4 tahun dan 5 tahun yang lewat, tapi belum juga sadar. Kita jadikan gempa yang ada di Sukabumi, kemudian retaknya gempa yang ada di Padang berapa bulan yang lewat. Kalaulah sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu azab, maka dia tidak akan pandang bulu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang soleh, mana yang toleh, mana yang tidak baik, mana yang melakukan hal yang baik, berimpak dan semuanya. Allah tidak akan pandang bulu, kecuali yang bisa menyelamatkan adalah kebaikan yang didasarin dengan keimanan itu tadi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita membicarakan satu azab sebagai cobaan dalam kehidupan kita, kita jumpai dalam ayat Allah, Qul huwa qadir ala ayyaba'atha 'alaikumul 'adab min fawqikum wa min tahti arjulikum. Kalau katakan Muhammad, Allah itu sanggup menurunkan satu azab kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas kamu. Allah mampu menurunkan hujan batu, Allah mampu menurunkan angin puting beliung, wa min tahti arjulikum, Allah mampu juga menurunkan azab dari bawah kaki kamu dengan bentuk apa? Getaran tanah, yaitu gempa. Kemudian Allah retakkan tanah perlahan demi perlahan. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita yang lalai pada saat sekarang ini, kita tingkatkanlah nilai-nilai kebaikan yang didasarin dengan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya teguran datang baru kita beriman, Jangan ada kalau kita disebut diberikan satu cobaan baru kita beriman. Ini hal-hal yang ini sia-sia. Walaupun demikian, jadikanlah ini renungan bagi kita ke depan. Apa maslahat yang harus kita dasari dengan keimanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita terjauhi dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala, baik secara individual, masyarakat dan bangsa kita ini jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ayat yang kita kaji ini adalah di dalam surat Al-Yunus. Karena apa? Di dalam surat Ayun dinamakan surat Yunus ini karena Allah Subhanahu wa taala telah mengirim Nabi Yunus alaihissalam kepada ratusan ribu orang kaumnya. Mereka adalah umat yang bersatu yang dikecualikan oleh Allah dari ancaman maut. Allah telah menenggelamkan mereka, yaitu menenggelamkan juga kaum Nabi Nuh dengan pengikut Fir'aun, yaitu pada masa Nabi Musa alaihi salam. Jadi ayat ini adalah stressingnya, penekanannya adalah tentang bagaimana contoh yang telah Allah buatkan kepada Nabi dan umat Nabi Nuh alaihi salam, kepada umat Nabi Musa alaihi salam, dan pada masa Nabi Yunus alaihi salam, yang mana mereka itu telah beribu-ribu tahun, tentunya sangat banyak pengikut-pengikutnya. Tapi begitulah begitulah mereka, walaupun mereka sudah didatangkan bukti demi bukti, ayat demi ayat, dengan kesabaran menunggu 100 tahun, 200 tahun kemudian, 300 tahun, sampai 950 tahun, masih sedikit orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, masih sedikit orang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Lebih banyak yang membangkang daripada mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ayat dari walau ja'athum kullu ayah, telah diupayakan seluruh tenaga, seluruh dikerahkan untuk mereka agar sampai keterangan firman Allah tersebut, tapi toh ternyata mereka tidak menginginkan hal itu. Maka selanjutnya adalah ayat Allah ini mengatakan walau hatta yarawul azabal alim, sesungguhnya azab itu pasti akan datang kepada orang-orang tersebut, karena itu sudah merupakan sunnatullah, itu adalah merupakan sudah garis yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari peristiwa ini mestilah kita menggambarkan di tahun 2010 atau di tahun 1431 Hijriah ini, untuk mengembangkan kita pada tahun yang baru ini, baik tahun baru Islam ataupun tahun baru Masehi, sejauh mana kita di tahun yang sebelumnya untuk melangkahkan diri kita untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Karena lebih banyak manusia itu mengeluh daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah banyak memberikan seseorang itu rezeki, baik pertama kesehatan, baik pertama adalah nyawa yang sangat indah, mata yang Allah berikan kepada kita, tangan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai disia-siakan. Maka inilah sebetulnya Allah inginkan kepada kita, jangan sampai hatta yarawul ajab, sebagaimana yang dicontohkan umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh alaihissalam, dan umat-umat yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita setelah merenungkan dan mengkaji ayat ini, sebetulnya banyak yang mesti kita perbaiki untuk lebih ringan kita melangkah ke depan dalam langkah meraksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah, yang tidak pernah mengenal lelah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.